Kalau bisa mau teman-teman dari Wong Pilang nyanyi bareng. Irma, rayu saya dong. Kasih. Oke. Aku tak mungkin melupakanmu. Tapi kenapa? Aku tak berdaya. Dan aku butuh biaya. Oh iya? Monata. Jangan lupa kamu sayang. Terima kasih. ya, yang kompak ya. Bapak polisi baru nyanyi pisan Pak, ayo Pak. Monggo Bapak. Kita terhibur ayo, Pak. Ayo Pak. Yo. Hancur. Tangane lho. Ya mudah-mudahan lagu luka hati luka diri.